cinta dalam hidupku, dan takkan pernah ada yang lain di hatiku selain dirimu. Oh, sudahlah, buang semua ragu dalam jiwamu. Percayalah akan janji setiaku untuk selalu menjaga dirimu.